إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام أعزكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita agama yang telah mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, mengatur hubungan hamba dengan Allah Rabbul Alamin, mengatur hubungan antara manusia hamba dengan hamba yang lainnya. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Islam mengatur bukan hanya sebatas ibadah, akan tetapi mengatur pula dalam masalah-masalah yang bersifat muamalah. Oleh karena itulah para ulama berbicara di dalam kitab-kitab mereka tentang muamalah. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang manusia ketika muamalah pergaulan antara sesama hamba itu telah diatur dengan begitu sangat rapihnya, diberikan padanya pondasi-pondasinya, diberikan padanya dasar-dasarnya, sehingga pada waktu itu seorang muslim dia beribadah dan bermuamalah kepada manusia sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki tentunya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang dhawabit, batasan-batasan dan patokan-patokan di dalam bermuamalah. Kita ingin memberikan dulu definisi tentang apa yang dimaksud dengan muamalah. Muamalah secara bahasa adalah wazan daripada mufa'alah. Ia adalah masdar dari kata-kata amala yu'amilu, artinya at-tasarruf minal bay', ya, yaitu melakukan transaksi baik jual beli maupun yang lainnya. Adapun secara makna, secara istilah para fuqaha, maka para ulama berbeda pendapat mengenai pembahasan muamalah. Apakah muamalah itu masuk pada seluruh hak-hak makhluk, ataukah pada sebagian daripada hak makhluk itu saja? Setelah para ulama bersepakat bahwasannya di dalam masalah-masalah, ya, wa ma'a hadzal ittifaq min haitsu isti'mali halal lafzi, yang para ulama bersepakat bahwasannya lafaz muamalah itu digunakan dalam perkara-perkara yang bersifat yuqabilul ibadat, yaitu bertentangan dengan ibadah, itu sesuatu yang kebalikan daripada ibadah. Pendapat yang pertama dari kalangan para fuqaha mengatakan bahwa muamalah adalah al-mu'awadhat al-maliyah, yaitu ya barter atau tukar dalam masalah harta, di mana yang salah satunya mempunyai mendapatkan keuntungan dari pihak yang lainnya. Itu adalah merupakan muamalah, ya, seperti jual beli, demikian pula salam, demikian pula ijarah, syarikah, demikian pula gadai-menggadai, kafalah, jaminan, wakalah, dan yang lainnya. Dan ini adalah madhab jumhur, itu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat yang kedua daripada pendapat para fuqaha bahwa muamalah tashmulu kullama kana raji'an ila maslahatil insan, yaitu mencakup setiap perkara yang kembali kepada kemaslahatan manusia. Ya, bersama yang lainnya tentunya, kan tiqalil amlak bi'iwad au bighari iwad, yaitu berpindahnya kepemilikan baik dengan ganti ataupun dengan ganti, sehingga menurut pendapat ini masuk padanya juga masalah pernikahan, demikian pula pertikaian, amanah, demikian pula tarikah dan yang lainnya, dan ini adalah madzhab Hanafiyah. Akan tetapi ikhwatul Islam a'azakumullah, yang akan kita bahas, yang diinginkan oleh muamalah dalam pembahasan kita kali ini adalah pendapat yang pertama, yaitu muamalah berupa al-mu'awadat al-maliyah, dan ini masuk padanya jual beli, demikian pula salam, demikian pula ijarah, ya rental, syarikah, demikian pula perseroan, rohan dan yang lainnya. Saya tidak akan berbicara tentang jual beli secara detail, tidak pula akan berbicara tentang syarikah, rohan dan yang lainnya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini ikhwatul Islam, saya ingin berbicara tentang kaidah-kaidah dan patokan-patokan di dalam masalah muamalah yang akan kita bahas nanti. Ketahuilah ikhwatul Islam a'azzakumullah, patokan atau dhabit di dalam masalah muamalah memang banyak sekali. Akan tetapi di sana ada 7 buah patokan, yang ini merupakan induk daripada patokan-patokan yang berkutat padanya muamalah. Kita akan jelaskan secara langsung. Yang pertama yaitu patokan yang pertama, al-aslu fil muamalat. Apa asal dalam masalah muamalah? Artinya asal hukum itu apa dalam muamalah itu? Khilaf para ulama. Sebagian ulama berkata bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan Hanafiyah, demikian pula dari madhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, demikian pula Al-Hanabilah. Sampai-sampai Ibnu Rajab mengatakan bahwa sebagian ulama menghikayatkan adanya ijma' dalam masalah ini. Adapun pendapat yang kedua, mereka yang berpendapat bahwasannya muamalah pada asalnya adalah haram, sampai ada dalil yang membolehkannya. Dan ini adalah pendapat Al-Abhari dari kalangan Malikiyah dan Ibnu Hazm dari kalangan Al-Zahiriyah. Yang sahih dan yang rajih bahwasannya pada asalnya muamalah itu adalah halal dan mubah. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak ya ikhwatul Islam a'azzakumullah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Juga Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula, dan laksanakanlah perjanjian ahad-ahad, sesungguhnya ahad itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan akad dan ahad secara mutlak. Maka tentu ini mencakup seluruh akad-akad yang kosong daripada penyimpangan syariat. Sehingga di sini menunjukkan ikhwatul Islam a'azzakumullah bahwasannya pada asalnya dalam masalah muamalah adalah ibahah lal hadr, ya, mubah, bukan dilarang. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya dalam masalah muamalah itu adalah mubah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 145, demikian pula di dalam surat Al-An'am ayat 151, demikian pula surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. Katakan hai Muhammad, aku tidak mendapatkan pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas orang yang memakannya, kecuali apabila ia bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi atau sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di dalam masalah makanan empat perkara. Ini menunjukkan bahwasanya selainnya dari itu adalah merupakan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara dalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 119. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Dan Allah telah memperinci setiap apa yang Allah haramkan kepada kalian. Lihat, Allah mengatakan, dan Allah telah memperinci, memberikan rincian pada apa yang Allah haramkan atas kalian. Ini menunjukkan ikhwatul Islam, a'azakumullah, sesuatu yang tidak ada keharamannya tidak akan dirinci oleh Allah. Allah hanya akan memperinci yang haram saja. Berarti ketika sesuatu itu tidak ada dalilnya, sesuatu yang diharamkan, ini menunjukkan pada asalnya itu adalah halal dan mubah. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli. Allah mengatakan menghalalkan jual beli. Ini menunjukkan bahwasannya pada asalnya yang berhubungan dengan muamalah, dengan jual beli, al-aslu fihi al-hil wal-ibahah, pada asalnya adalah halal dan mubah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, maka oleh karena itulah kewajiban seorang mukmin ketika mengetahui kaidah ini, setiap perkara yang berhubungan dengan muamalah tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Baik itu dalilnya berupa dari Al-Quran ataupun sunnah ataupun qiyas. Akan tetapi apabila tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu, tidak boleh sekali-kali kita mengharamkan apa yang telah Allah halalkan tersebut. Apa faedah daripada kaidah yang pertama ini? Tentu faedahnya ya ikhwatul Islam, a'azzakumullah, besar. Di antara faedahnya, ketika seorang mukmin merasa ragu dalam sebuah permasalahan, seorang mukmin merasa ragu, khilaf terjadi pada satu permasalahan yang itu berhubungan dengan muamalah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah haram, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ini adalah halal. Ketika ia merasa ragu dan belum bisa untuk menentukan mana pendapat yang rajih, pada waktu itu kita tidak boleh mengharamkan terlebih dahulu. Kenapa? Li'anna al-asla fi babil mu'amalat, karena sesungguhnya asal dalam masalah mu'amalah adalah al-hil wal-ibahah, halal dan mubah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, lebih-lebih pada zaman sekarang ini, di mana pada zaman sekarang banyak sekali terkadang kita temukan sistem-sistem jual beli yang terkadang seorang mukmin tidak mengetahui dalilnya, apakah hukumnya haram atau halal. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam, a'azzakumullah, ya dalam masalah bab muamalah tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil, ya, tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Kenapa? Li'anna al-asla fil ibadah al-hil wal-ibahah, karena pada asalnya dalam masalah ibadah itu adalah halal dan mubah. Kemudian kaidah yang kedua, ya ikhwatul Islam, a'azzakumullah, dalam masalah muamalah, yaitu man'ul zulmi, haram hukumnya berbuat zalim. Apa itu yang dimaksud dengan zalim? zalim secara bahasa artinya wad'u syai fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah zalim. Adapun secara syariat, maka zalim artinya fi'lul mahdzur, melakukan seperkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul ma'mur, meninggalkan yang dilarang oleh meninggalkan yang fi'lul mahdzur, yang melakukan yang dilarang, wa tarkul ma'mur, meninggalkan yang diperintahkan. Fakullu mujawazatin lisyar'i zulmun muharramun, maka setiap yang melampaui batas syariat maka ia adalah zalim dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan cara menambah maupun dengan cara mengurangi. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman zalim. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis qudsi berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan ia di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Dan hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Dzar. Maka oleh karena itulah Islam sangat membenci kezaliman. Di dalam masalah muamalah tidak boleh kita saling menzalimi, ikhwatul Islam a'azzakumullah. Bahkan kezaliman itu menyebabkan pelakunya akan bangkrut pada hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang merugi itu, kata para sahabat, adalah orang yang tidak punya harta, kehabisan uang, kehabisan harta benda. Maka kemudian Rasulullah bersabda, walakinnal muflisa yaumal qiyamah, akan tetapi orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat siapa? Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala apa? Salat, puasa, haji. Akan tetapi ternyata ia telah menzalimi manusia, ia telah memukul manusia, ia telah menumpahkan darah manusia, sehingga kemudian apa? Fayu'tu hadha min hasanatihi, ia pun bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Sehingga ketika kebaikan itu telah hilang, apa yang terjadi? Apabila kebaikan itu telah habis, apa yang terjadi? Maka orang-orang yang dizalimi itu akan maka dosa orang-orang yang dizalimi itu akan ditanggungkan kepada orang-orang yang mendzaliminya. Kemudian ia pun diseret ke dalam api neraka. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Oleh karena itulah seorang mukmin berusaha tidak boleh jangan sampai ia mendzalimi seorang hamba yang lainnya. Makanya dalam masalah kaidah muamalah haram hukumnya berbuat zalim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, naha anil najash, melarang dari najash. Apa itu najash? Di dalam jual beli lelang, si penjual bekerja sama dengan seseorang, di mana orang tadi ya bertugas untuk menaikkan harta padahal ia tidak berniat untuk membelinya, maka ini disebut dengan najish, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena di sana ada nilai kezaliman. Seseorang menipu orang lain di mana gara-gara orang ini harganya menjadi tinggi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya an yabi'a ba'dhukum 'ala bai'i ba'dhin. Seseorang membeli sesuatu barang yang dibeli oleh orang lain. Sebuah contoh misalnya, apabila si A datang kepada seorang penjual, dia ingin membeli sebuah buku, Terjadilah kemudian tawar-menawar antara si A dengan si penjual itu. Kemudian bersepakatlah keduanya pada sebuah harga. Dan kedua-duanya telah sama-sama masing-masing sudah ridha. Kemudian datanglah si pembeli yang lainnya dan berkata, "Pak, biarkan saya membeli barang ini dengan harga yang lebih mahal dari itu." Maka ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bisa mendatangkan kedzaliman kepada pihak si pembeli yang pertama tadi. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Maka setiap perbuatan zalim di dalam syariat kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab muamalah terlebih-lebih lagi tidak boleh kita berbuat zalim. Kemudian ikhwatal Islam a'azzakumullah. Pembahasan yang ketiga atau kaidah patokan yang ketiga yaitu man'ul gharar. Dilarangnya gharar. Apa itu gharar? Para ulama di dalam mendefinisikan gharar bermacam-macam, berbeda-beda ungkapan, akan tetapi maknanya satu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata yang dimaksud dengan gharar adalah al-majhulul aqibah, yaitu yang majhul, tidak diketahui akibatnya. Tidak diketahui akibatnya. Demikian pula Asar Khasi berkata, al-gharar ma yakunu masturul aqibah. Gharar artinya yang tidak diketahui akibatnya kelak apa. Ini adalah disebut dengan gharar. Maka Islam datang membawa larangan terhadap gharar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah naha an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Di antara bentuk-bentuk jual beli gharar ya ikhwatul Islam a'azzakumullah, contohnya adalah bai'u al-madamin, yaitu menjual janin yang ada di dalam rahim induknya. Di sini terdapat gharar dan jahalah. Jahalahnya apa? Di mana bendanya tidak diketahui. Gharornya apa? Tidak diketahui akibatnya kelak. Apakah janin ini akan keluar secara selamat atau tidak? Apakah akan keluar dengan cacat atau selamat? Kita tidak tahu. Di sini terdapat gharar padanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjual buah yang masih sangat masih mentis. Mengapa demikian? Karena di sana ya akhul Islam a'azzakumullah terdapat padanya gharar. Di sana terdapat padanya gharar. Apa itu? Tidak diketahui akibatnya. Apakah buah yang masih mentis ini akan menjadi selamat ataukah akan tertimpa hama atau aha? Sehingga pada waktu itu karena belum diketahui akibatnya, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada gharar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap binatang ataupun benda yang tidak mungkin untuk diserahkan. Misalnya kalau ada orang mau menjual ya burung yang telah terbang, maka kita katakan ini tidak boleh. Mengapa? Karena di sini terdapat padanya gharar. Ya, kita tidak tahu apakah burung tersebut akan dapat kita pegang atau tidak. Kemungkinan besar ia akan pergi entah kemana, sehingga di sana terdapat padanya gharar. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Maka setiap jual beli yang terdapat padanya gharar di dalam syariat kita ini dilarangkan. Dilarang dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi ikhwatul Islam a'azzakumullah, para ulama ketika mengharamkan gharar, mereka memberikan syarat-syarat. Kapan haramnya gharar? mereka pun juga memberikan patokan dan batasan bahwa di sana ada ghoror yang masih diizinkan dan rukhsah dari syariat kita. Di antara syarat daripada ghoror itu, yang pertama, an yakunal ghararu kathiran ghaliban anal aqd. Ghoror itu harus banyak, tidak boleh sedikit. Ya, ghoror itu harus banyak. Maka apabila ya ghorornya banyak pada waktu itu, ikhwatal Islam a'azzakumullah, maka ghoror yang seperti itu diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Berbeda apabila ghorornya sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rukhsah dalam masalah seperti ini, lebih-lebih apabila ghoror itu sulit kita untuk hindarkan. Seperti misalnya, kalau misalnya ada seseorang yang membeli rumah, tentu untuk membeli rumah tidak mungkin kita nilai segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikian pula apa yang ada di bawah rumah tidak akan bisa kita untuk nilai. Maka pada waktu itu, ya walaupun memang terjadi di sana ada sedikit ghoror, akan tetapi jumlahnya sedikit sekali. Demikian pula misalnya, kalau misalnya kita pergi ke hotel, kemudian kita diberikan voucher untuk makan, dengan voucher kita ini kita diberikan kebebasan untuk makan sepuasnya. Ini pun juga ghoror, namun di sana ada ghoror yang tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Berbeda apabila ghoror itu sangat banyak. Maka pada waktu itu, ikhwatul Islam a'azzakumullah, ya diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Kemudian syarat yang kedua dalam masalah gharar, yaitu an yumkina taharuz minal gharar duna harajin wa masyakkah. Bahwa kita mungkin untuk menghindar dari gharar tanpa ada kesulitan. Apabila kita masih mungkin untuk menghindar dari gharar dengan mudah, pada waktu itu gharar tetap haram dalam syariat kita. Akan tetapi ketika seseorang itu sangat sulit sekali ya untuk menghindarkan diri daripada gharar, maka pada waktu itu, ikhwatul Islam a'azzakumullah, ya diizinkan ya oleh syariat kita. Seperti misalnya apabila kita membeli rumah, di mana rumah itu tentu kita tidak akan bisa menilai sedetail-detailnya tentang pondasi apa yang ada di bawah rumah. Maka pada waktu itu ghorornya sulit kita untuk hindarkan. Oleh karena itulah ghoror yang seperti ini, ikhwatul Islam, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam a'azzakumullah, daripada syarat diharamkannya gharar, alla tad'uwa ilal gharar hajatun ammah, yaitu tidak menyeret kepada gharar hajat yang bersifat umum. Kenapa? Karena hajat yang bersifat umum itu dikatakan oleh para ulama tanzilu manzilatad darurah, ya, satu kedudukan dengan kedudukan darurat. Oleh karena itu, ikhwatul Islam a'azzakumullah, setiap masalah yang perkaranya hajatnya itu bersifat umum, ya, maka pada waktu itu, ikhwatul Islam a'azzakumullah, ya, diharamkan. Apabila itu ya Allah tad'uwa ilal gharar hajatun ammah, apabila gharar itu menyeru kepada sesuatu yang sifatnya hajatnya umum, ya, maka pada waktu itu gharar diberikan rukhsah oleh pemilik syariat kita ini. Syarat yang keempat, yaitu an yakunal ghararu aslan ghairu tabi. Gharar ini tidak boleh menjadi ghoror ini ketika diharamkan tidak boleh dalam keadaan tabi, dia harus dalam keadaan asal. Apa itu tabi dan asal? Coba saya akan berikan sebuah permisalan berikut ini agar semua ya memahami tentang kaidah yang syarat yang keempat ini, ikhwatul Islam a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah yang masih mentis. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan menjual pohon yang buahnya masih mentis. Perhatikan. Kalau kita membeli buah yang masih mentis, bukan membeli pohon, maka pada waktu itu, ya, di sini ghararnya asal. Sehingga pada waktu di ikhwatul Islam, a'azakumullah, diharamkan oleh Allah Rasulullah SAW karena jelas di sana gharar, di mana buah yang masih mentis tidak diketahui apakah ia akan matang atau tidak. Tapi kalau kita membeli sebuah pohon yang buahnya masih mentis, yang kita inginkan adalah pohonnya, adapun buahnya mengikuti. Perhatikan di sini, sehingga pohon itu menjadi asal, sedangkan buah mengikuti. Maka pada waktu itu diperbolehkan oleh syariat kita yang mulia. Kenapa? Karena di sini ghararnya bukan asal. Sedangkan tadi sudah disebutkan bahwa syarat diharamkannya gharar adalah apabila ia menjadi asal, ya, asalnya. Kemudian syarat yang kelima, ikhwatul Islam a'azzakumullah, dalam pengharaman masalah gharar, yaitu an yakunal gharar fi uqudil mu'awadat. Gharar itu hanya ada pada akad mu'awadat. Kenapa? Karena ikhwatul Islam a'azzakumullah, harus kita ketahui, ya, bahwasannya akad itu ada dua macam. Ada akad yang bersifat uqudul mu'awadat, ada juga akad yang bersifat tabarru'at. Ya, kalau tabarru' itu sebatas murni ingin membantu orang, seperti apa, meminjamkan uang, ya. Demikian pula wasiat, hibah, ya, wakaf. Ini adalah merupakan tabarru'. Tabarru' artinya berbuat baik tanpa kita mengambil keuntungan sedikit pun dari itu. Berbeda dengan akad mu'awadat. Mu'awadat itu ada nilai saling menguntungkan, ya, seperti masalah jual beli. Kalau kita misalnya beli mobil atau beli, ya, sesuatu dari orang lain, maka dia pun memberikan barangnya, dia pun mendapatkan uang kita. Sehingga di situ ada terjadi apa? Perpindahan kepemilikan, dan di sana ada pihak-pihak yang mendapatkan, ya, keuntungan dan yang lainnya. Ini adalah merupakan uqudul mu'awadat, ya. Nah, gharar hanya diharamkan atas pendapat yang rajih itu dalam masalah uqudul mu'awadat saja. Adapun masalah-masalah yang bersifat tabarru'at, pada waktu itu diizinkan padanya gharar. Bila misalnya seseorang berkata, saya ingin memberikan hadiah kepada Anda, tapi kemudian tidak disebutkan berapa jumlah hadiahnya, maka ini boleh. Kenapa? Karena gharar dan masalah-masalah yang sifatnya tabarru' itu adalah diizinkan oleh syariat kita yang mulia. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah. Kemudian kaidah yang keempat daripada kaidah gharar, yaitu haramnya riba. Haramnya riba. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, apa itu riba? Riba secara bahasa artinya az-ziyadah, artinya tambahan. Adapun secara istilah, maka sesungguhnya riba itu mencakup dua perkara. Yang pertama disebut dengan riba jahiliyah, yaitu riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Yaitu dalam riba dalam hutang piutang, yaitu tambahan dalam hutang. Ya, dalam tambahan dalam hutang, ya, sebagai ganti daripada tempo. Tambahan dalam hutang sebagai ganti daripada tempo. Misalnya kalau misalnya kita berhutang pada seseorang 5 juta. Kemudian orang tersebut berkata, "Baiklah, ya, 5 juta itu dicicil selama 10 bulan." Satu bulannya adalah 250 ribu atau 500 ribu misalnya, ya. Kemudian dia berkata, ya, maka harus ditambah setiap bulannya itu berapa persen, sehingga di situ dia mendapatkan keuntungan. Maka ini adalah riba jahiliyah yang diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Yang kedua, ada yang disebut dengan ribal buyu'. Apa itu ribal buyu'? Yaitu riba yang terjadi pada jual beli. Ya. Dan ini ada dua macam, ikhwatul Islam a'azzakumullah. Yang pertama yang disebut dengan ribal fadl. Apa itu ribal fadl? Yaitu tambahan pada dua barang riba, ya, yang sama jenisnya. Tambahan atau kelebihan pada jual beli barang, dua barang riba yang sama jenisnya. Ya. Contohnya membeli satu kilo emas atau membeli satu kilo kurma bagus dengan dua kilo kurma yang tidak bagus, maka kita katakan ini adalah ribal fadl. Kenapa? Karena kurma adalah barang yang telah ada nas dari syariat bahwa itu adalah barang riba. Dan di sini terjadi kelebihan dalam masalah takaran. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-sya'iru bil-sya'ir, wal-burru bil-burri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mislan bi-mislin, yadan bi-yadin." Kata Rasulullah, emas dengan emas, perak dengan perak, demikian pula syair dengan syair, bur dengan bur, sejenis daripada gandum, ya, kurma dengan kurma, demikian pula garam dengan garam, mislan bimislin, harus satu misal, sekilo dengan sekilo, seons dengan seons, harus demikian. Yadan biyadin, dibayar tangan dengan tangan, artinya dibayar pada waktu itu juga. Maka apabila misalnya seseorang membeli emas 1 gram yang bagus dengan emas 2 gram yang tidak bagus, maka pada waktu itu kita katakan ini telah terjadi padanya ribal fadl. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Adapun yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Itu mengakhirkan qabd. Ya, mengakhirkan pemberian, ya, penyerahan barang pada jual beli barang yang riba yang bersepakat padanya atau yang sama ilatnya, ya, di mana, ya, tidak yadan biyadin, tidak tangan dengan tangan secara langsung. Seperti misalnya apabila seseorang membeli perak 2 gram atau 4 gram yang dibayar dengan emas 1 gram. Kemudian pembayarannya adalah secara tempo dalam waktu, dalam jangka misalnya 1 minggu. Kita katakan ini haram. Ya, kita katakan ini adalah haram. Mengapa demikian ikhwatul Islam a'azzakumullah? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam, syair dengan syair, bur dengan bur, mislan bimislin, harus semisal, demikian pula apa, yadan biyadin, tangan dengan tangan, diberikan secara tangan langsung, dibayar waktu itu juga. Ikhwatul Islam, kemudian Rasul bersabda, fa idza ikhtalafat hadhil asya, apabila ini semua berbeda-beda jenisnya tapi satu ilat, maka pada waktu itu fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin, maka juallah semau kalian, silakan, kalau memang itu yadan biyadin, dibayar yad dengan yad pada waktu itu juga. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Jadi ini adalah merupakan riba yang diharamkan, dan riba itu diharamkan dalam syariat dan dosanya besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Ya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan, "Ya alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." minal mas, ya orang-orang yang memakan riba itu tidaklah berdiri kecuali seperti orang yang apa terkena gangguan syaitan. Ikhwatul Islam, juga Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis yang hasan bahwa satu dirham riba sama dengan 36 pezina. Na'udzubillah. Maka setiap muamalah yang ada padanya riba pada waktu itu, ikhwatul Islam a'azzakumullah, ya, diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Di antara muamalah yang bersifat riba yaitu bai'ul inah. Apa itu bai'ul inah? Misalnya seseorang membeli atau menjual mobilnya kepada si A, menjual mobilnya kepada si B dengan tempo. Ya. Si A menjual mobilnya kepada si B dengan tempo dalam satu tahun dengan harga 100 juta. Kemudian si A sebagai pemilik mobil, si B ini sebagai pembeli. Si A menjual mobilnya kepada si B. Ternyata satu tahun belum selesai, baru 8 bulan si A kembali kepada si B dan berkata, "Saya akan beli ya mobil Anda secara cash. Mobil yang telah Anda beli dari saya itu saya akan beli dengan cara cash, dibayar pada waktu itu juga." Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Ya, maka ini adalah bai'ul ina yang diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Kenapa? Karena orang ini pada hakikatnya ingin berhilah. Pada hakikatnya ia memberikan hutang kepada orang tersebut, kemudian ia membayarnya dengan harga cash, sehingga di sana terjadi keuntungan dalam masalah hal hutang piutang. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Setiap hutang piutang ya yang mendatangkan keuntungan manfaat, maka itu adalah riba. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Ya, walaupun hadis itu memang dhaif, akan tetapi para ulama telah bersepakat untuk mengamalkan hadis tersebut. Jadi ini ikhwatul Islam a'azzakumullah. Ya, setiap perkara yang itu termasuk daripada barang riba atau yang satu ilat dengannya, maka diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Barang yang disebut dengan barang riba itu ada 6 perkara. Yang pertama, emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, syair. Yang keempat, bur. Yang kelima, yaitu tamar, kurma. Dan yang keenam adalah garam. Adapun emas dan perak, terjadi khilaf para ulama tentang ilatnya apa. Sebagian mengatakan bahwa emas dan perak ilatnya adalah ditimbang. Sebagian mengatakan bahwa emas dan perak ilatnya adalah yaitu as-samaniyah, harga. Adapun 4 jenis selanjutnya, syair, bur, tamar, dan milah, maka khilaf pula para ulama tentang ilatnya. Akan tetapi yang sahih ilatnya adalah yaitu ya at-ta'am, makanan yang al-muqtad, yang ditakar. Ya, setiap makanan yang ditakar, yang disimpan dalam jangka yang sangat ya, yang kuat disimpan dalam jangka panjang tentunya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Maka pada waktu itu dikiaskan kepada emas dan perak atas pendapat yang mengatakan ilatnya samaniyah, maka pada waktu itu ya termasuk barang haram adalah uang, karena ia adalah harga. Ya, maka tidak boleh kita jual beli uang dengan uang ya secara tempo, haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Faidah khalafat hadil asya, apabila berbeda-beda asya apa sesuatu itu, maka pada waktu itu silakan kalian beli dengan perbedaan satuan. Akan tetapi idakanat harus dengan yadan biyadin. Kalau kita beli dolar dengan rupiah, boleh. Misalnya 100 dolar dibeli dengan misalnya 1 juta sesuai dengan nilai daripada uang pada waktu itu. Akan tetapi tidak boleh di sana terjadi tempo, saya akan bayar sebulan kelak atau 3 hari lagi. Haram dalam Islam. Maka itu termasuk apa? Riba nasiah. Kenapa? Karena uang ada padanya riba, karena ia senilai dengan emas dan perak. Demikian pula yang senilai dengan misalnya syair, bur, tamar dan milah, beras. Demikian pula jagung, ya, yang ia itu makanan dan ditakar. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam azakumullah berlaku padanya hukum daripada riba itu. Maka riba di dalam syariat diharamkan. Berusahalah ikhwatul Islam azakumullah ya untuk menjauhi perkara-perkara yang sifatnya riba, karena sesungguhnya riba itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kelima, ikhwatul Islam azakumullah, yaitu man'ul maisir, haramnya judi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan judi. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, demikian pula ansab, ya patung, azlam, itu adalah rijs min amali syaitan, termasuk daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah oleh kamu, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perjudian itu diharamkan oleh syariat kita yang mulia ikhwatul Islam azakumullah. Maka setiap perjudian diharamkan oleh syariat kita. Apa itu yang dimaksud dengan perjudian? Akhal Islam azakumullah, dhabit, patokan sesuatu disebut dengan perjudian. Ya. Wadhabitu dhalik, patokannya apa? Huwa kullul mu'amalat, setiap mu'amalah, allati yakunu dakhilu fiha mutaraddidan, di mana orang yang ikut serta pada mu'amalah tersebut, ya di antara dua keadaan, bainal ghanmi awil ghurmi, antara ia mendapat keuntungan atau akan mendapatkan kerugian. Ini adalah merupakan patokan daripada apa? Perjudian. Maka dari itu kalau misalnya ada seseorang menjual barang di mana tidak dia mengatakan bahwa pada salah satu barang saya ini ada hadiahnya. Ketika ada orang dia berniat membeli barang tersebut, niatnya ingin mendapatkan hadiah, maka kita katakan pada waktu itu ini judi, maisir. Ya. Tapi kalau misalnya ada seseorang ikhwatul Islam azakumullah, dia ingin membeli barang tersebut bukan karena niatnya ingin mendapatkan hadiah, sebatas dia butuh kepada barangnya, sehingga hadiah itu tabi, bukan asal, maka pada waktu itu dibolehkan pada dia. Nah, ketika ternyata kebetulan ia mendapatkan hadiah, halal untuknya, karena hadiah itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Berbeda apabila ya ketika seseorang membeli barang itu, niat utamanya adalah untuk mendapatkan apa? Ya hadiah. Kenapa? Karena hadiah itu waktu itu adalah menjadi asal, sedangkan barangnya adalah tabi. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Ya, karena memang perjudian di sana terdapat padanya nilai gharar. Ya, tidak diketahui akibatnya apa. Walaupun demikian, beda antara judi dengan gharar. Ya. Di mana setiap judi pasti gharar, tapi tidak setiap gharar disebut judi. Nah, ini ikhwatul Islam a'azzakumullah. Ya. Banyak sekali macam-macam daripada perjudian-perjudian dalam syariat, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya di zaman sekarang ini. Adanya hadiah-hadiah melalui SMS-SMS, jelas di sana gharar dan judinya. Hadiah-hadiah yang kemudian diundi siapa yang akan menang. Demikian pula misalnya terjadi perlombaan, setiap peserta wajib membayar uang untuk membeli hadiah. Ya. Di mana setiap peserta berusaha untuk mendapatkan hadiah dari hasil ia memberinya tersebut. Ini pun juga judi, diharamkan dalam syariat kita yang mulia. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka perjudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan bahwa ia adalah najis. Kemudian syarat yang keenam ikhwatul Islam daripada syarat muamalah, yaitu as-sidqu wal amanah. Harus jujur dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah orang-orang kalian orang-orang yang jujur. Dan Allah juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk melaksanakan, untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Di sini menunjukkan kejujuran dan amanah sangat diperlukan dalam masalah muamalah. Maka tidak diperbolehkan seorang hamba yang tidak jujur, yang tidak amanah untuk ikut serta dalam masalah muamalah. Wajib dilarang orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ia pasti akan menzalimi manusia. Makanya ikhwatal Islam a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya jual beli yang disertai dengan kejujuran itu adalah jual beli yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Hakim bin Hizam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, penjual dan pembeli masih ada khiyar selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila kedua-duanya jujur menjelaskan aib-aibnya, burikalahuma, akan diberkahi keduanya tersebut dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau kedua-duanya menyembunyikan aib dan ia berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus, akan dihilangkan, akan diangkat daripada keberkahan jual belinya itu. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, ini as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Apa patokan daripada kejujuran dan amanah? Yaitu alla yuhibba an alla yuhibba li akhihi illa ma yuhibbuhu li nafsihi. Seseorang tidak menyukai untuk saudaranya kecuali apa-apa yang ia sukai untuk dirinya. Kalau dirinya tidak ingin ditipu, maka tidak boleh ia pun saudaranya suka untuk ditipu. Tidak boleh. Kalau dirinya ingin mendapatkan kejujuran, dia pun harus jujur kepada orang lain. Ini adalah merupakan patokan yang sangat kuat. Ya, di mana Imam Al-Ghazali yang menjelaskan tentang masalah ini, kata beliau, fa amma tafsiluhu, adapun perincian daripada patokan tadi, fa fi arba'ati umur, maka dalam empat perkara. Alla yathni 'ala sil'ah bima laysa fiha. Tidak boleh memperlihatkan barang sesuatu yang tidak ada padanya. Artinya kelihatannya bagus, yang buruknya disembunyikan. Ini haram. Ya, dilipat ya yang buruknya, yang bagusnya itu diperlihatkan. Yang kedua, wa alla yaktum min uyubiha wa khafaya sifatiha syai'an aslan. Tidak boleh menyembunyikan aib. Ya. Atau sifat-sifatnya yang kurang, tidak boleh, harus dijelaskan secara transparan bahwa barang ini begini, begini, begini, aibnya begini, begini, begini. Ya. Yang ketiga, kata beliau, wa alla yaktuma fi wazniha wa miqdariha syai'an. Tidak boleh disembunyikan pula wazannya berapa, timbangannya berapa, ya, kadarnya berapa. Dan yang keempat, kata beliau, wa alla yaktuma min si'riha, tidak boleh pula disembunyikan daripada si'r, yaitu harganya. Ya. Dimana kalau diketahui harga sebenarnya, harganya ternyata mungkin bisa saja orang tersebut akan lari dan tidak mau membelinya. Ini ikhwatul Islam a'azzakumullah, daripada batasan al-asidqu wal-amanah. Kemudian patokan yang ketujuh dalam masalah muamalah, yaitu yang disebut dengan saddudz dzari'ah. Apa itu as-saddudz dzari'ah? Saddudz dzari'ah artinya secara istilah man'ul wasail, mencegah segala macam wasilah, allati zahiruha al-ibahah, yang secara lahiriah terlihat mubah, wallati yatawassalu biha ila muharram, yang ternyata malah menjerumuskan kepada yang haram. Hasman limadatil fasad, untuk mencegah jangan sampai ya terjerumus kepada kerusakan. Ini adalah namanya saddu dzari'ah. Jadi menutup segala macam pintu yang akan menjerumuskan kepada seorang hamba kepada kemaksiatan. Ini disebut dengan saddu dzari'ah. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Kemudian para ulama dalam masalah ini berbeda-beda pendapat. Apakah saddu dzari'ah itu hukumnya wajib akan ataukah tidak? Ya. Yang sahih dan yang rajih. Bahwasannya saddu dzari'ah adalah perkara yang ditetapkan oleh syariat kita yang mulia. Ya. Makanya Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in berkata, "Wa babu saddi dzara'i ahadu arba'it taklif. Fa innahu amrun wa nahyun. Wal amru naw'ani ahaduhuma maqsudun li nafsihi wa tsani ma yakunu wasilatan ila al mafsadah. Fa sara saddu dzara'i al muftiyah ila al harami ahadu arba'id din." Kata beliau, bab masalah saddu dzari'ah adalah merupakan salah satu daripada seperempat taklif. Ya, salah satu daripada empat macam taklif. Karena sesungguhnya ia adalah perintah atau larangan. Sedangkan perintah ada dua macam, yang dimaksudkan secara zatnya dan yang menjadi wasilah kepada mafsadah. Sehingga pada waktu itu zat saddu dzari'ah adalah merupakan seperempat agama kita ini. Oleh karena itu ikhwatal Islam a'azzakumullah, ya, kewajiban kita adalah jangan sampai kemudian perkara itu menjerumuskan seseorang kepada mafsadah. Contoh yang diharamkan karena mimbab saddi dzari'ah, para ulama mengharamkan menjual senjata di zaman fitnah. Kenapa? Karena memang sesuatu yang sudah ghalib pada zaman fitnah, senjata itu digunakan untuk membunuh manusia. Maka pada waktu itu mimbab saddi dzari'ah diharamkan menjual pedang pada zaman tersebut. Televisi, apabila televisi tersebut dengan secara kebiasaan selalu digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mimbab saddi dzari'ah kita haramkan menjualnya agar tidak terjerumus kepada ya kemaksiatan, kecuali kalau kita tahu dengan jelas bahwa orang ini yang membeli televisi untuk melihat hal-hal yang dimubahkan oleh syariat, melihat CD dan yang lainnya. Akan tetapi kemudian para ulama memberikan patokan-patokan dalam masalah saddu dzari'ah. Di antara patokannya ya ikhwatul Islam a'azzakumullah, awalan yang pertama, an yakunal fi'lul ma'dhunu fihi yufdi ila mafsadatin ghaliban, bahwa perbuatan yang diizinkan tadi memang secara kebiasaan akan selalu menjerumuskan kepada mafsadah. Ya, kalau memang secara kebiasaan, artinya secara mayoritas, kemungkinan besar sekali akan menyebabkan si hamba terjatuh kepada maksiat, maka pada waktu itu diharamkan untuk dijual mimbabi saddi dzari'ah, walaupun barangnya adalah halal, walaupun barangnya adalah mubah. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Seperti ya, di contoh yang disebutkan tadi, pedang, pisau, mubah. Tapi ketika di zaman fitnah, ketika pedang itu ya kebiasaannya dan kemungkinan besarnya terjadi selalu digunakan untuk perkara yang diharamkan, yaitu membunuh manusia, maka pada waktu itu ya menjual pedang dan pisau pada zaman tersebut diharamkan mimbab saddi dzari'ah. Demikian yang kedua kata para ulama, antakunal mafsadatul mutarattibah ala fi'lil ma'dzun fihi musawiyah li maslahati aw za'ida 'alaiha. Mafsadah dengan maslahatnya ketika menjual barang yang mubah tersebut sama. Maka pada waktu itu diharamkan oleh syariat kita yang mulia. Mengapa? Ya, karena sesuatu yang tidak diketahui apakah mafsadah atau maslahat di mana kedua-duanya sama. Hal ini kebanyakan menjerumuskan pelakunya kepada mafsadah. Ini mimbab saddi dzari'ah. Demikian pula yang ketiga daripada patokan dalam masalah saddu dzari'ah, yaitu la yushtarat fil amali bisaddi dzara'i qasdul mukallaf ila al mafsadah. Tidak disyaratkan dalam mengamalkan kaidah saddu dzari'ah, yaitu niat mukallaf kepada mafsadah, tapi cukup dikembalikan kepada adat istiadat pada zaman itu. Bila adat pada zaman tersebut kemungkinan besar ia menyebabkan pelakunya itu jatuh kepada mafsadah, maka pada waktu itu diharamkan. Ia tidak perlu pada waktu itu melihat kepada i'tibar apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Allahumma kecuali kalau memang dia seorang mukmin yang jujur dan amanah, dan dia sidqun, dan dia mengatakan bahwa dia akan membeli untuk keperluan, dia sangat butuh, maka pada waktu itu dibolehkan. Ya. Akan tetapi apabila secara adat istiadat di zaman tersebut tidak digunakan kecuali untuk apa? Ya, kebiasaannya untuk sesuatu yang maksiat, walaupun barangnya itu mubah, pada waktu itu ikhwatul Islam a'azakumullah diharamkan untuk diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, ma muni'asad dan lidari'ah ubiha minhu ma tad'ul hajatu ilaihi. Sesuatu yang diharamkan karena saddun lidzari'ah, dalam rangka mencegah wasilah menuju kepada yang haram. Ya, sesuatu yang diharamkan karena ini menjadi boleh kalau ternyata di sana ada hajat. Ya. Karena di sana ada hajat. Sebuah contoh misalnya, memandang wajah wanita haram dalam Islam. Akan tetapi ikhwatul Islam, Rasulullah mengizinkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk seorang laki-laki yang ingin menikah dengan wanita untuk memandang wajahnya. Maka pada waktu itu lil hajah tidak mengapa. Demikian pula, ya, perkara-perkara yang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya mengharamkan untuk membeli kurma basah dengan kurma kering. Tapi kemudian Rasulullah memberikan rukhsah dalam masalah araya, yaitu bagi mereka yang membutuhkan kurma basah dan ia tidak memiliki kecuali kurma kering. Nah, ini adalah merupakan 7 daripada kaidah-kaidah dan batasan-batasan dalam muamalah. Semoga batasan-batasan ini bisa memberikan kepada kita pencerahan mana muamalah yang diharamkan dan mana muamalah yang dihalalkan. Tentu masalah perinciannya itu adalah pada bab tersendiri insyaallah. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.